بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Sayyid wa Dhabaih wa ma yu'kalu wa ma yu'kalu min. Ya, kitab berburu dan kitab sembelihan, dan juga kitab tentang hewan-hewan yang boleh dimakan. Bab yang keempat bunyinya bab ibahat maitatil bahri, bab mubahnya bangkai-bangkai ya, dari hewan yang hidup di laut, di air. Ya, maitat itu bangkai, al-bahar laut, ibaha mubah ya, mubah maitat bangkai-bangkai dari hewan yang hidup di laut. Hadisnya, hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 4937. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. حاء رموز ya, berpindah dari sanad ke sanad yang lain. وحدثناه يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال kata Jabir, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaina Aba Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami, maksudnya mengirim mereka sebagai pasukan ya, wa ammara alaina Aba Ubaidah, dan beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai amir. Ya, mengirim sebuah pasukan kecil ya. Kemudian pasukan ini dipilihnya sebagai pemimpin Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahwa ketika pemilihan Amir, maka yang dipilih adalah yang terbaik. Karena jelas bahwa Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, perawi hadis yang bercerita ini. Dia termasuk salah satu dari pasukan Jabir yang bercerita, dia termasuk dari pasukan tersebut, dan dia bercerita bahwa pemimpin yang dipilih oleh Nabi yang memimpin mereka adalah Abu Ubaidah ya, As-Sabiqun Al-Awwalun, dari orang As-Sabiqun Al-Awwalun minal Muhajirin. Kemudian natalaqqa 'iran li Quraisy. Jadi tugas dari pasukan itu adalah mencegat ya, kafilah dagang Quraisy. 'Ir, 'iran atau 'irun adalah kumpulan unta-unta yang membawa barang. membawa barang. Kalau nafir adalah kumpulan unta-unta atau pasukan perang. Ya, ir kafilah dagang yang di situ ada unta-untanya, yang mana unta ini berfungsi sebagai pengangkat barang. Airan li Quraisy, kami mencegat satu kafilah dagang dari orang Quraisy. Wazawadana jiraban min tamrin, dan ia membekali kami satu jirab dari kurma. Jirab ini apa artinya di sini? Hah? Karungnya. Bisa jadi karena dia wadah tempat, ya, yang terbuat dari kulit. Ya, bisa diartikan sebagai karung. Ya. Ia membekali kami dengan satu jirab dari kurma. Lam yajid lana ghairah, dan beliau tidak mendapatkan lebih dari itu. Berarti hanya satu jirab itu dari kurma yang menjadi bekal mereka. Itu bekal yang disiapkan oleh pemerintah, oleh penguasa. Sementara mereka pribadi juga membawa sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ya. Lam yajid lana ghairah, ia tidak mendapatkan selain dari itu. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamrah. Maka Abu Ubaidah dalam perjalanan itu memberikan kepada kami satu butir satu butir. Ini ringkas dari cerita yang panjang, ya, bahwa mereka yang pertama kali memakan apa yang mereka bawa. Kemudian ketika kami sudah mengkhawatirkan kehabisan perbekalan yang kami bawa, dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah meminta sisa dari yang kami bawa itu kami kumpulkan dan nanti dibagikan. Itu pun habis. Kemudian yang satu karung tadi, setelah semua yang mereka bawa habis, yang satu karung tadi dibagi-bagi pula oleh Abu Ubaidah segenggam-segenggam. Ini tahap yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu habis yang segenggam itu, maka terakhir karena tersisa sedikit, dibagilah satu butir satu butir. Ya. Ini yang dijelaskan di sini. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamrah, ini bukan langsung satu butir, tapi tahapan-tahapannya seperti tadi. Kami nikmati yang kami bawa. Setelah hampir-hampir habis, kami mengeluh. Ini bagaimana nih? Akhirnya Abu Ubaidah meminta kami mengumpulkan yang tersisa. Ya, ini menunjukkan bahwa berbagi dalam jumlah dengan sesuatu yang tidak terlalu banyak, ini berkahnya luar biasa. Akhirnya dibagilah. Ya, kemudian ketika itu pun sudah habis, yang satu karung ini dibagi segenggam-segenggam, qabdah dan qabdah. Nah, kemudian tersisa lagi. Kemudian ternyata perjalanan mereka masih lama. Akhirnya Abu Ubaidah membagikan kepada mereka sebutir-sebutir. Nah, ini yang diceritakan di sini, yang sebutir-sebutirnya. Ya, fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamratan. Qal fakultu kaifa kuntum tasnaun. Kata murid dari Jabir, mungkin Abu Zubair, ya, Abu Zubair yang bertanya kepada Jabir, apa yang kalian perbuat dengan satu butir itu? Ya, bayangkan satu butir. Apa kata Jabir? Qal namassuha kama yamassu as-sabiyyu thumma nashrabu 'alayha min al-ma' fatakfina yawmana ila al-lail. Maka kami mengisapnya. Jadi bukan digigit, ya. Ya, kayak permen. Jadi namassuha kama yamassu as-sabiyyu, sebagaimana anak-anak mengisap. Ya, thumma nashrabu 'alayha al-ma', kemudian kami minum air. Ya, jadi tidak berkurang, cuma rasanya saja. kemudian dikeluarkan lagi, diminum air. Satu butir itu dari pagi sampai malam. Ya. Fakana yakfina, kena tidak ada. Ya. Fakana yakfina, fatakfina yaumana ilal lail. Dengan satu butir itu cukup untuk satu hari sampai malam nantinya. Wa kunna nadribu bi'isyina al-khayta thumma nabullahu bil-ma' fana'kulahu. Wa kunna nadrib bi'isyina al-khayta thumma nabulluhu bil-ma'. Kemudian kami melakukan dengan tongkat kami al-khayta atau al-khabata ini ya. Pakai titik satu di bawah atau titik dua? Banyak atau ya? Al-khabat. Ya, al-khabata bukan khayta. Kami memukul dengan tongkat-tongkat kami al-khabata. Di sini daun-daunnya. Al-khabata thumma nabulluhu bilma. Kemudian kami basahi dengan air. Ya, fanakuluhu. Daun ini tak tahu siapa maksudnya daun. Daun-daun yang di jalan mungkin dalam perjalanan karena kurma itu juga tidak terlalu mencukupi, akhirnya dicari daun-daun yang segar kemudian dibasahi, kemudian itu yang digigit-gigit. Ya. Jadi daun itu walaupun mungkin tidak terlalu segar ya, ketika dipukul-pukul dengan tongkat, dipilih-pilih kemudian dibasahkan jadi segar, itu nanti yang mereka kunyah-kunyah. Ya. Nabulluhu bilma'i fanakuluhu, dan kami makan. Ini kekurangan bahan makanan yang luar biasa dirasakan oleh pasukan ini. Qal, dalam kondisi demikian mereka tetap melanjutkan. Wantalaqna ala sahilil bahri, maka kami berjalan menuju pesisir pantai, yaitu ke pinggir pantai, ke pantai sahilil bahar. Farufi'a lana ala sahilil bahri kahai'atil katibid dakhmi. Dari kejauhan nampak oleh kami unggukan ya, semacam sebesar gunung, sebesar bukit yang panjang ya. Kahai'atil katibid dakhmi, sebesar ya, nampak dari kejauhan di pantai itu ada onggokan. Ada onggokan sebesar bukit dan itu panjang. Ya. Fa'atainahu, maka kami mendekatinya. Fa'idha hiya dabbah. Ketika sudah dekat, ternyata dia seekor hewan. Ya, dabbah tud'al ambar, yang dinamakan dengan al-ambar, yaitu ikan paus. Ya. Al-ambar, ikan paus. Ada minyak wangi yang dinamakan dengan ambar. Ya. Minyak wangi, minyak harum ini yang namanya ambar, kata para pengrajin minyak wangi ini diambil dari tulang ikan paus. Ya. Diolah dari ulang, makanya harganya mahal ambar ini, kecuali yang KW-nya. Ya. Nah, ini dinamakan dengan bendanya, dengan bahannya itu. Al-ambar ini ikan paus yang besarnya luar biasa. Ya. Dari kejauhan sebesar bukit besar, kata Jabir bercerita. Nanti akan kita ketahui ukuran besarnya. Ya. Dan dari penglihatan sudah digambarkan kepada kita sebesar bukit yang panjang. Ya. Ketika kami dekat dan ternyata dia seekor hewan yang dinamakan dengan ambar. Qala Abu Ubaidah maitah. Kata Jabir, Abu Ubaidah ketika kami sampai di sana, dia mengatakan ini bangkai. Ya kan sudah mati. Ya. Ini bangkai. Summa qal, kemudian dia Ini kesimpulan pertama ya, hukum yang diketahui oleh Abu Ubaidah yang pertama bahwa bangkai haram. Ya, bangkai haram. Lalu kemudian dia berijtihad dan kemudian mengatakan la bal nahnu rusulu rusul bal nahnu rusulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah wa qad turirtum. Ini ijtihadnya. Yang pertama dia memvonis bahwa ini bangkai haram, tetapi kita boleh memakannya. Kenapa? Karena kita adalah utusan-utusan Rasulullah SAW dan kita dalam peperangan. Nahnu wa fi sabilillah, dan kita dalam kondisi darurat. Ya, itu alasannya membenarkan karena hukum darurat dan juga karena dia mereka dalam berjihad dan mereka utusan Nabi. Itulah penyebab alasan-alasan dari Abu Ubaidah membenarkan atau mengambil kesimpulan untuk memakan. Fakulu, maka makanlah oleh kalian. Jadi dia pertama pernyataannya adalah bangkai dan haram, ya, karena Al-Quran Nas mengatakan hurriman alaikumul maitah, dan ini maitah, bangkai. Belum sampai kepadanya tentang yang dalam bab tadi, yang dalam babnya bolehnya memakan bangkai binatang laut. Ya. Dia menyimpulkan bahwa ini bangkai dan bangkai haram. Hurrimat alaikumul maitah. Tetapi dia berijtihad, berfatwa dengan alasan tadi. Yang pertama mereka utusan Nabi SAW, kemudian mereka dalam peperangan, perjalanan perang. Yang ketiga mereka dalam kondisi darurat. Waqadit turirtum. Dan itu yang dikecualikan dalam Al-Quran, bahwa dalam kondisi darurat boleh memakan bangkai. Maka ia membolehkan pasukannya untuk mengambil manfaat. Fakulu, maka makanlah oleh kalian. Qala, bayangkan. Faaqamna alaihi syahran, dan kami menikmati daging itu selama satu bulan. Dan jumlah kami wa nahnu thalathu mi'atin, 300 orang. Bayangkan besarnya. Ya, 300 orang menikmati. Enggak ada, bukan pakai nasi ya. Kalau kita kan ini cuma itu saja. Ya. Satu bulan dengan jumlah pasukan 300 orang. Hatta samina, kata Jabir ini bercerita, sampai kami merasa badan kami mulai menggemuk. Ya, saking makan enak. Saminna, kami kebanyakan lemak. Ya, saminna gemuk. Qala walaqad raituna nagtarifu min waqbi ainihi bil qilalid duhna, dan saya ya seakan-akan masih melihat, menyaksikan bagaimana kami mengambil dengan timba, ya, min waqbi bi ainai. Perawi berkata, ini perawi maksudnya adalah Jabir ya, sungguh kami bisa melihat bahwa kami menampung minyak yang keluar dari lekukan matanya dengan menggunakan timba. Minyak yang keluar dari lubang matanya saja saking besarnya itu, dengan kena saking banyaknya lemak yang keluar dari, kan di korneanya itu kan ada lemak. Kalau kita makan ikan, ya, mata ikan itu kan enak dia, Pak. Itu yang keluar dari mata ikan paus ini, dan saking banyaknya kami menampungnya dengan ghurfa, dengan mikrofa, yaitu semacam yang untuk nimba air tuh. Bukan, itu nih nampung air kalau nimba. Gayung. Makunna laqad raituna naghtarifu min waqabi ainihi bil qilal aduhna, lemaknya. Wa naqtati'u minhu al qidar, ya, ka thawri au ka qadrin an-nuri. Ya, di sini dan memotong dagingnya seperti sapi atau seperti potongan daging sapi. besar-besar potongannya. Dan sungguh Abu Ubaidah membawa 13 orang dari kami. Ya, di sini walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi ainihi wa akhadha dil'an min adla'ihi fa aqamaha. Abu Ubaidah membawa 13 orang dari kami, kemudian mendudukkan mereka di lekukan mata hewan tersebut. Jadi di sini bisa masuk lewat orang di bulatan matanya. Bayangkan besarnya. Lalu mengambil salah satu tulangnya dan menegakkannya, tulang dadanya, ditegakkan bengkoknya itu. Setelah itu diangkut di atas unta yang paling besar dan ia pun berjalan di bawahnya, ya, di bawah tulang rusuk ikan tersebut, ya, unta. Bayangkan besarnya. Jadi kan bulat itu, nah, di dalamnya itu lewat unta. Makanya dari kejauhan seperti gunung, seperti bukit besar yang terlihat oleh mereka. Bayangkan 300 orang itu pun bukan habis di sana, mereka bawa sampai ke Madinah. Mereka bakar dan mereka bawa sampai ke Madinah, dan nanti Nabi SAW jelaskan hukumnya. Mengambil salah satu dari tulangnya dan menegakkannya. Setelah itu diangkut di atas unta yang paling besar. Ia pun berjalan di bawah, di bawahnya itu, di bawah tulang tersebut. Kami berbekal dari daging hewan tersebut yang direbus setengah matang. Tamarra min tahtiha wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa falamma qadimna al-Madinah ataina Rasulullah SAW. Dan tatkala sampai kami di Madinah, maka kami menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Ya. Fadzakarna dzalika lah faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Dia adalah rezeki yang Allah giring kepada kalian atau keluarkan untuk kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna, kata Nabi SAW, apakah tersisa dari daging tersebut bersama kalian sehingga kalian menyuguhkannya untuk kami, kata Nabi. Qala fa arsalna ila Rasulullah sallam minhu fa akala, maka kami serahkan kepada Nabi dari daging yang tersisa dan dia pun memakannya, menunjukkan bahwa dia halal. Ini hadisnya hadis khusus, ya. Nanti akan ada hadis kaidah umum yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam bukan dalam kitab sahih, bukan dalam Bukhari, bukan dalam Muslim, tetapi dalam kitab yang lain yang merupakan kaidah umum bahwa hewan yang hidup di laut bila mana mati, maka bangkainya adalah halal. Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Ini kaidahnya. Sementara ini kasus tersendiri, ya, kasus yang khusus. Yang sementara yang tadi itu jawaban Nabi yang memberikan kaidah, walaupun tidak ada dalam kitab sahih Muslim atau juga dalam kitab sahih Bukhari, tetapi dalam kitab-kitab yang lain yang juga hadisnya disahihkan atau minimal dihasankan oleh para ulama karena jalannya yang luar biasa, ya. Hadis yang tentang para sahabat berlayar di lautan, kemudian mereka kekurangan air untuk minum, maka mereka mengatakan afana tawaddau bima'il bahri, apakah kami boleh menggunakan air laut untuk berwudu. Ya, ini pertanyaannya. Karena kalau yang dibawa air tawar yang dibawa untuk minum saja tidak cukup, sementara mereka mesti sholat dalam perjalanan di laut itu, mereka tetap sholat dan mereka sekarang memasalahkan bagaimana cara berwudunya. Air laut banyak, makanya mereka bertanya bolehkah kami berwudu dengan air laut. Sebenarnya jawabannya apa? Cukup dengan mengatakan boleh, tetapi Nabi SAW berikan kaidah. Ya, termasuk permasalahan kita sekarang ini, kaidahnya apa? Air laut itu suci, mensucikan tuhur. Ini istilah tuhur ya, wat tahuru, yaitu airnya suci dan mensucikan. Karena ada air suci yang tidak mensucikan, air teh tidak mensucikan. Air juga, tetapi dia suci. Dia suci tapi tidak mensucikan, tidak mengangkat hadas. Jadi air laut itu tahur. Kemudian Nabi menegaskan hukum yang lain, yaitu huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ini hadis yang di luar Sahih Bukhari Muslim, walaupun di sini sudah mengarah menjelaskan dengan tegas bahwa Nabi SAW menyatakan halal ya, daging ikan yang mereka temukan, yang ditemukan oleh pasukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dan mereka membawanya, Nabi SAW memakannya. Dan ini salah satu cara menjelaskan hukum ya, salah satu cara Nabi SAW menegaskan penjelasannya terhadap sebuah hukum, biasanya dalam masalah makanan ini. Makanya Nabi meminta, walau dengan cara mengatakan dia halal cukup, tetapi Nabi SAW ingin menenangkan hati para sahabat dan ingin menegaskan kehalalannya, maka dia meminta. Dan memintanya bukan karena meminta-minta, tetapi tujuannya bagaimana para sahabat yang sudah sekian banyak memakannya, satu bulan penuh mereka memakan dan bahkan lebih, dan mereka masih tersisa di tangan mereka daging ikan tersebut, bagaimana mereka merasa benar-benar lapang dadanya. Maka Nabi SAW ya, meminta untuk membuktikan kehalalannya, maka dimakan oleh Nabi SAW. Sama halnya dengan kasus yang lain dalam Sahih Bukhari, ketika mereka mendapatkan upah dari membacakan mantra Al-Quran untuk mengobati ya. Ini kasus kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dia yang bercerita dalam hadis tersebut, dan dia yang membacakan Al-Fatihah ternyata sembuh. Sebelumnya mereka singgah di tempat itu, tetapi mereka tidak dijamu dan tidak diizinkan untuk bermalam. Maka mereka lanjutkan, tiba-tiba datang dari orang kampung itu menyusul mereka dan menyatakan, adakah di antara kalian orang yang bisa membacakan mantra, karena tokoh atau pemimpin kami dalam keadaan sakit parah, tersengat binatang berbisa, dan sudah banyak cara kami lakukan tapi belum juga sembuh. Akhirnya salah satu dari sahabat mengatakan, saya ya, tetapi karena kalian tadi tidak menerima kami, maka saya memberikan persyaratan, dan ini boleh, saya minta upah. Kalian izinkan kami bermalam dan kalian berikan kami makan, dan upahnya juga seekor kambing atau beberapa ekor kambing. Akhirnya mereka menyetujui dan dibacalah ya, bacaan. Dan kata yang bercerita, sahabat ini seakan-akan dia terlepas dari ikatan, lepas ikatan saking berpengaruh luar biasanya pengaruh bacaan tadi, dan dia baca Al-Fatihah. Setelah dibacakan, akhirnya dia sembuh dan didapatkan apa yang mereka syaratkan. Sementara kambing ini mereka ragu, dibawa kepada Nabi SAW dan ditanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah bertanya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, mantra ya, untuk dibaca proses meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, idribu li biqismah, ya, sembeli dan bagikan untuk saya sebagian, untuk menjelaskan kehalalannya. Sama halnya dengan ini, Nabi SAW untuk menenangkan dan memberikan kenyamanan kepada para sahabatnya, tidak merasa cukup dengan mengatakan halal ya, dia menegaskan dengan meminta daging tersebut dan memakan di hadapan mereka, memakan di hadapan mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kisah ini luar biasa. Dan tadi Allah SWT, Nabi mengatakan bahwa itu rezeki yang Allah keluarkan untuk mereka ya, yang dikeluarkan oleh Allah untuk mereka. Kata Nabi, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, setelah mereka dalam perjalanan panjang ya, kehabisan bekal, dan sampai mereka memakan daun-daun. Sebelumnya mereka mengisap satu butir kurma, kemudian dihisap sudah terasa manis-manisnya, minum air keluarkan lagi, ya nanti dihisap lagi, terasa manis-manisnya, dikeluarkan lagi, kemudian diminum air. Setelah itu pun habis, akhirnya terpaksa juga mereka memakan daun-daun yang ada, dipukul-pukul dulu ini bagus atau tidak, nah, kemudian disirami air, nampak segar, nah, dikunyah-kunyah, nah, sampai Allah berikan ini kesengsara yang diakhiri oleh kenikmatan, bahkan mereka sampai gemuk dengan memakan daging. Satu bulan terasa badan mereka agak mulai ya, terasa bertambah berat. Ini cerita Jabir bin Abdullah yang ikut dalam pasukan tersebut dan yang berkenaan dengan bab jelas ya. Di ujung hadis Nabi SAW menjelaskan kehalalannya, sementara mereka menikmatinya pertama itu karena fatwa. Mereka memakannya karena fatwa. Ya. Dan mereka menghabiskan semua karena memang mereka tidak membutuhkan perjalanan, membutuhkan perjalanan pulang membawa daging tersebut. Ya, mereka bukan sebatas kebutuhan satu hari, ambil sedikit tidak mereka, karena memang mereka sudah lama kelaparan dan mereka makan sepuas-puasnya selama satu bulan dengan jumlah 300-an orang, kemudian mereka ambil sisa dagingnya, mereka rebus, mereka keringkan, mereka bawa dalam perjalanan pulang sampai di Madinah pun masih tersisa. Ya, sampai di Madinah pun masih tersisa. Dan ini rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu jadi sampai bertemu dengan Nabi itu hukum dasar hukum mereka lakukan itu adalah fatwa Abu Ubaidah Al-Amir Mujarrah bahwa kita di utusan Nabi SAW kita sedang dalam perjalanan jihad dan kita terpaksa karena tidak ada makanan lain. Ya. Nah, sampai datang sampai berjumpa dengan Nabi barulah jelas hukumnya yaitu halal. Ya, jelas hukumnya yaitu halal dan hadisnya cerita yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah dan banyak pelajaran memang, tetapi yang bisa kita ambil tadi yaitu tentang kesabaran mereka ya, dalam kekurangan, kemudian perjalanannya perjalanan perang, makanan kekurangan ya, kemudian mereka dalam masalah makanan ini sangat wara' ya, dan mereka melakukannya karena ijtihad, bukan karena ketamakan semata, tetapi bukan karena faktor kelaparan juga, tapi mereka berdasarkan ilmu. Jadi ini fungsinya Amir tadi. Kalau senata Abu Ubaidah Amir Mujarrah memfatwakan haram, maka mereka tidak akan makan. Ini menunjukkan bahwa Amirnya adalah orang yang berilmu. Dan benar, fatwanya itu benar. Kalau seandainya memang haram, maka fatwanya benar. Dengan alasan-alasan tadi. Dan itu yang diingatkan oleh Allah. Illa matturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian dalam kondisi darurat. Inilah pahamnya mereka kepada kitabullah. Ternyata ya, ketika sampai kepada Nabi justru bukanlah makanan itu makanan yang haram, tetapi adalah makanan yang halal dan bahkan Nabi SAW ikut menikmatinya. Berarti mereka itu aja makanannya, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana pula tidak gemuk itu aja makannya? Walaupun dalam kondisi kalau mereka tidak makan, apa yang mereka makan yang lain? Dan mereka terpaksa sebulan di sana karena tugas misi tadi. Ya. Kalau tugasnya satu hari, mereka akan tinggalkan daging itu. Tapi tugas mereka di sana kan untuk membuntuti, untuk mencegat. Nah, selama kafilah perdagangan tadi belum lewat, mereka tidak akan tinggalkan, kecuali kalau memang sudah kelewatan beritanya, tapi belum juga, ditunggulah. Masa sebulan itu kan bukan direncanakan, ya, masa sebulan itu bukan direncanakan, tetapi dalam misi yang belum selesai. Ya. Jadi kebutuhan daruratnya tetap ada, kecuali kalau di sana nanti ada hewan yang lain, mereka mancing ikan, mereka tidak punya kesempatan untuk mancing ikan. Dan mereka juga bukan para nelayan yang bisa, yang mampu menggunakan segala macam cara untuk bisa menangkap ikan. ini tidak ikannya yang digiring oleh Allah untuk mereka, dan mereka tidak tahu cara menangkap ikan karena mereka orang padang pasir. Ya. Jadi kondisi keterpaksaan itu memang sampai satu bulan memang tetap. Kecuali di sana ada makanan yang lain seperti tanaman-tanaman, ya, buah-buahan, ya, mereka akan makannya karena itu saja yang makan, mereka memang selama satu bulan bukan direncanakan. Tugas misi mereka belum selesai kecuali sampai satu bulan. Selesai itu misi mereka, mereka pulang. Dan perjalanan pulang kan tidak ada makanan juga. Iya kan? Nah, bawa juga bawa pulang. Ini daruratnya. Jadi darurat itu bukan makanan untuk hukum satu hari. Ya, jadi darurat itu bukan satu hari. Kecuali kalau mereka tugasnya selesai satu hari, tidak akan mungkin mereka gemuk. Ya, ambil satu hari itu dan mereka bawa persediaan untuk pulang dan tersisa banyak. Ya. Tapi karena mereka memang misinya belum selesai, perjalanan pulang juga mereka butuh, dan mereka memang sengaja menyisakan. Kalau memang kebutuhan perjalanannya memang mereka seharusnya sudah habis, tapi mereka tetap menyisakan untuk meminta jawaban dari Nabi SAW. Nah, itulah kecerdasan para sahabat Nabi SAW. Baik, hadis yang kedua 4938, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdul Jabbar ibn al-Ala qala haddathana Sufyan qala sami'a Amrun Jabir bin Abdullah yaqul, masih hadis Jabir ya radhiyallahu anhuma, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 300 rakibin wa amiruna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 300 rakibin wa amiruna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah narsudu iran li Quraisy. Ya, Nabi mengutus kami dan jumlah kami 300 orang. Amir kami Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tujuan kami mengintai kafilah dagang orang Quraisy. Fa aqamna bisahili nisfa syahrin. Kami menetap mengintai itu dalam waktu setengah bulan. Fa asabana ju'un syadid. Jadi menimpa kami kelaparan yang sangat, ya. Hatta akalnal khabat, maka kami makan daun-daun. Fasummiya jaisal khabati, bahkan pasukan kami ini dikenal nantinya dengan pasukan daun karena kami makan dedaunan. Ya, faalqalanal bahru dabatan, ini cerita yang redaksi yang berbeda ya. Maka setelah kelaparan itu tiba-tiba laut menghempaskan kepada kami sebuah hewan besar. Ya, yuqalu lahal ambar, yang dinamakan dengan ambar. Fa'akalna minha nisfa syahrin, maka kami nikmatinya selama satu bulan lagi, setengah bulan lagi. Yang setengah bulan mereka kelaparan yang tadi, kemudian setengah bulan itu datanglah ikan ini, kemudian mereka menikmatinya setengah bulan. Waddahanna min wadakiha hatta thabat ajsamuna, dan kami mengambil lemaknya untuk minyak, ya, dan bahkan sampai badan kami terasa membesar, menggemuk, ya. Qala fa akhadha Abu Ubaidah dhila'an min adla'ihi fa nasabahu, maka Abu Ubaidah mengambil satu dari tulang rusuknya kemudian dia tegakkan. Thumma nadhara ila atwali rajulin fil jaisi, kemudian dia cari yang tertinggi dari pasukan, ya. Wa atwali jamalin, kemudian dia bawa juga unta yang paling tinggi. Fahamalahu alaih, disuruhnya lewat di bawahnya. Famarratahtahu, ya, maka orang yang tinggi tadi dan unta yang tinggi itu pun lewat di bawah lekukan atau lingkaran tulang rusuk ikan tadi. Qala wajalasa fi hajaji ainihi nafarun, itu tadi di lubang matanya duduk, ya. Oh, tadi berdiri, ini duduk, ya, juga bisa di sana duduk seseorang. Qala wa akhrajna min waqbi ainihi kadza wa kadza, dan kami keluarkan lemak dari lubang matanya dengan beberapa timba, ya, beberapa gayung. Kullata wadakin, qala wa kana ma'ana jirabun min tamrin, fa kana Abu Ubaidah yu'ti kull rajulin minna qabdatan qabdah, thumma aqana tamratan thamra, falamma faniya wajadna faqdahu. Ini cerita yang tadi saya ringkas bahwa ini kembali kepada cerita awal ya, kurma yang mereka nikmati, yang mereka bawa habis, kemudian yang dibawa oleh pemimpin, yang satu karung tadi dibagi satu genggam itu pun sudah habis, sementara misi belum selesai. Nah, kemudian yang tersisa dibagi satu-satu, satu buah kurma, dan mereka lakukan dengan cara mengisapnya, minum air, kemudian habis juga, dan akhirnya mereka makan daun-daun. Dan kami benar-benar merasa kesulitan dengan kehabisan makanan, sampailah waktu ketika Allah kirimkan makanan dari dalam laut yang tadi diceritakan oleh beliau. Masih tersisa banyak hadis lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil satu hadis yang ada di halaman berikutnya, 419, 4939. Imam Muslim mengatakan wajad wa haddatsana Abdul Jabbar ibn al-Ala qala haddatsana Sufyan qala sami'a Amrun Jabiran yaqulu fi jaisil Khabati inna rajulan nahara thalatha jazaira thumma thalathan thumma nahahu Abu Ubaidah. Ini juga yang tidak ada di riwayat yang tadi. Mereka sudah kehabisan makan, terpaksa mereka menyembelih unta ya, yang mereka jadikan kendaraan itu. Mereka sembelih pertama 3 ekor untuk 300 orang ya. Ya. Untuk beberapa hari, kemudian habis lagi, disembelih lagi 3 ekor. Ya. Dan habis lagi, kemudian Abu Ubaidah melarang untuk menyembelih. Kalau sudah habis untanya, bagaimana mereka pulang? Ya. Jadi itulah kondisi mereka dalam misi tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan mengirimkan rezeki yang besar. Ya, ini berapa kali unta ini besarnya? Yang kan di tulang rusuknya saja bisa unta lewat. Bagaimana besarnya? Dan bahkan dalam sebagian riwayat mereka nantinya menjadikan tulang rusuk itu disusun-susun, kemudian dibuat tenda. Ya. Buat tenda dan mereka berada di bawahnya. Luar biasa besarnya, dan ini makhluk Allah yang ada dalam laut. Ya. Sebagaimana makhluk Allah yang besar yang ada di daratan seperti gajah, dan Allahu Akbar. Allah Maha Besar itu baru makhluk yang kecil. Nah, bagaimana dengan manusia? Lihatlah langit yang begitu besar, bumi yang terhampar luas, samudra yang tidak bertepi, yang begitu luasnya tampak tidak ada tepinya. Nah, itu makhluk-makhluk Allah yang besar. Matahari, bulan, bintang, kursi Allah, arasy Allah Subhanahu wa taala, makhluknya yang paling besar arasy. Ya, dan bagaimana dengan Allah pencipta mereka? Maka tidak ada lain kecuali pengagungan kita terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz Allahu Akbar ini salah satu kalimat yang selalu ada di hati setiap mukmin, yang bahkan disyariatkan untuk dilafazkan berkali-kali setiap hari, setiap malam. Kata Imam Nawawi dalam hadis yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa tidak kurang dari 94 kali ya, setiap hari setiap malam kita disyariatkan untuk mengagungkan kemahabesaran Allah. Itu lafaz Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar ini menggetarkan hati orang-orang yang tidak beriman. Ya, membuat mereka takut, cemas, khawatir, karena lafaz itu lafaz yang luar biasa, yang tentu diiringi dengan keyakinan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang bab bolehnya memakan hewan laut yang menjadi bangkai. Dan karena memang hewan laut ini tidak disyariatkan untuk disembelih. Ya. Yang bangkai itu adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Sementara hewan laut tidak perlu disembelih. Ya. Tidak, karena darahnya pun bukan darah yang mengalir seperti darah hewan di daratan. Yang syariat penyembelih itu kan untuk mengeluarkan darah. Syariat penyembelih itu adalah untuk mengeluarkan darah. Maka nanti akan ada khilaf, perbedaan pendapat yang diuraikan oleh Imam Nawawi, dan perlu mungkin kita baca. Ada Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dikecualikan adalah kata. Ya, ini mazhab para ulama kecuali mazhab Imam Malik. Dalam masalah makan memakan hewan ini, yang paling luas adalah mazhab Maliki. Ya, makanya mazhab Maliki membolehkan makan buaya dan boleh makan kata. Ya, yang paling luas. Sementara sisanya termasuk Imam Syafi'i ini yang paling sempit. Dan ini memakai dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mazhab Hambali dan Hanafi. Sementara Maliki luas. Bahkan mereka membolehkan makan buaya. Termasuk makan kata itu mereka membolehkan karena iya, itu dalilnya jumhur. Dalil jumhur bahwa kata tidak dibenarkan dibunuh. Kalau tidak dibenarkan dibunuh, bagaimana makannya? Buka mulut kemudian suruh melompat? Ya. Ya. Kan harus dibunuh. Membunuhnya dilarang. Ini dalil jumhur. Sementara Imam Malik tidak memungkinkan dalil itu. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.